Penantianku kini berakhir, ku terhempas di lembah duka dan nestapa. Magdalena ku telah pergi untuk selamanya, dan tiada kembali lagi ke dunia. Mata kini tak berguna lagi, hanya doa yang dapat menyertainya. Aku terpaku di atas pusara, ingin rasanya ku turut serta bersama Magdalena. Namun tiada daya dan upaya, Tuhan telah tentukan usia manusia. Mata kini tak berguna lagi, hanya doa yang dapat menyertainya. Aku terpaku di atas pusara, ingin rasanya ku turut serta bersama Magdalena. Namun tiada daya dan upaya, Tuhan telah tentukan usia manusia. Bila waktunya, semuanya pun akan kembali, oh, kepada Ilahi yang Maha Suci.